diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan seribu kenangan, terisak-isak suara tangisku melawan kenyataan, habis upayaku. Senyuman terakhir itu pecahkan syaraf sadarku. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi, pelukmu lagi. Sulit, teramat sulit jalanku melawan takdir ini sendiri tak. Terakhir itu pecahkan saraf sadarku. Aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Kesempatan untuk memelukmu lagi, pelukmu lagi. Bagaikanku tanpamu. Bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Beri aku kesempatan untuk memelukmu lagi. Bagaimana berjalan tanpa kamu? Apa dayaku? Kini aku tak seimbang, tak sanggup menggantikanmu dengan yang lain. Gantikanmu dengan yang lain. Jadi inti ceritanya kehilangan ya? Kehilangan. Jadi saya melihat lagu ini, ketidakberdayaan seorang kalau ditinggalkan oleh apa, orang lain. Ya, saya memaknai gimana ya kalau saya ditinggalkan, Tuhan menjauh dari kita, itu kan waduh rasanya lebih kacau lagi. Ya menghargai orang yang kita cintai, mumpung ini ya dijaga itu kan baik-baik, jangan sampai nanti hilang. Ya kan nggak semua orang dapat kesempatan untuk bisa mencintai orang. Semoga bisa pesannya bisa ya. Nyampe nyangkut ya, bukan hanya nyampe tapi benar-benar diaplikasikan. Iya, kayak sekarang polusi luar biasa. Populasi penduduk 7 miliar. Itu kita harus berpikir ulang tentang bagaimana kita harus hidup seimbang. Secara seimbang. membicarakan kehidupan tentang manusia. Dengar para penerkah saling menerkah, perhatikan keributan pada sesama. Semua saling mencerca, saling mencela.